Mitra Bisnis, pertama kali dalam sejarah, ujian nasional harus ditunda karena alasan teknis keterlambatan soal. Penundaan UNAS terjadi untuk tingkat SMA di 11 provinsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda soal UNAS yang tidak sesuai dengan jadwal ini? Saya kan termasuk orang yang sejak tahun 81 tidak setuju ada ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Gitu ya. Sudah lama saya berpendapat begitu. Tapi mengenai masalah, ini kan masalah technicality. Gitu ya. Sebenarnya harus diselidiki mengapa sampai ada percetakan yang kemampuannya seperti itu. Itu pertama kali. Tapi dampaknya memang kasihan anak-anak yang mentalnya sudah siap tiba-tiba tidak jadi. Gitu ya. Itu psychologically agak kasihan anak-anak di 11 provinsi itu. Tapi kalau mau dipersoalkan misalnya, karena 11 provinsi kok ditanggung sebuah percetakan yang ternyata kemampuannya seperti itu yang diselidiki. Tapi saya sebagai orang pendidikan menganggap bahwa dampaknya kepada anak-anak itu memang luar biasa. Yang kedua, kemungkinan ada saling memberitahu apa yang diujikan di 22 provinsi yang lain kepada mereka yang di 11 provinsi itu akan ada, walaupun katanya ada 20 set. Tapi kan kemiripannya mesti ada gitu kan. Keamanan bahwa anak-anak timur sama sekali belum tahu soal yang mau keluar itu menjadi pertanyaan besar. Apalagi antara Bali dan Jawa Timur kan deket itu kan. Kemudian antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Selatan, mengapa Kalimantan itu hanya dua yang tidak dapat, sedangkan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat bisa. Intinya agak aneh ada perusahaan yang menanggung percetakan untuk 11 provinsi, ternyata kemampuannya seperti itu. Mungkin perlu dipikir, mengapa tidak setiap provinsi diberi pemenang mencetak, itu saja. Ini problematic management ya. Tapi kalau saya kan orang pendidikan, ya walaupun ngerti itu, tapi lebih baik dampaknya tentang kebocoran ini sebenarnya. Lalu bagaimana mencegah kebocoran yang sangat mungkin terjadi itu, Pak? Kebocoran itu tergantung dari kepala sekolah, guru, dan pengawas. Kalau gurunya ingin betul-betul menguji anak-anak jangan sampai bocor untuk membina rasa kejujuran, itu kan bagian pendidikan. Di Amerika Serikat, seorang kepala kanwil superintendent sana itu dihargai karena prestasinya menaik. Ternyata, karena dia menghalalkan guru membantu murid, setelah ketahuan dituntut hukuman sampai 45 tahun. Karena membantu murid mengerjakan soal itu sama dengan meninggalkan murid untuk tidak jujur. Itu Amerika Serikat. Di sini ada tendensi kepala daerah kepingin muridnya pada lulus. In whatever way gitu ya. Murid yang baik tidak mau nyontek. Karena kalau di negara lain, nyontek itu keluar. Keluar dari sekolah. Di Amerika Serikat dalam sejarah, Anda kenal Senator Edward Kennedy. Dia dikeluarkan dari Harvard karena nyontek ujian bahasa Spanyol. Terus dia dipindah ke Universitas Virginia. Jadi kalau nyontek itu tidak ada ampun. Nah, harusnya sejak kelas 1, anak bikin begitu. Jadi kalau perlu tidak diawasi pun tidak akan nyontek. Sekarang malah pakai polisi ya, dapat itu loh. Itu negara lain mesti bingung. Nah, bagaimana membangkitkan kembali mental siswa yang tertunda ujiannya itu, Pak? Kalau gurunya itu guru yang betul-betul istilahnya almarhum Ki Hajar itu, Engar Sosong Tulodo, itu mudah. Yaitu murid yang percaya sama guru, sudahlah sabar saja dan sebagainya itu ya. Dan orang tuanya pun jangan membuat resiko cewek, nanti anaknya malah kena pengaruh gitu ya. Jadi semuanya harus tenang, guru, kepala sekolah, orang tua. Dan anak-anak, ini anak-anak udah agak gede kan, mestinya mudah. Ya mungkin dalam batin pertama kan kaget kan, wong sudah siap kok diundur gitu ya. Tapi kadang-kadang ada anak, wah kebetulan wong saya belum siap kok gitu loh. Misalnya saya belum siap, oh udah jadi sekarang, ah lebih baik. Nah gitu loh misalnya. Tapi yang saya takutkan justru kebocoran. Kebocoran bukan dari soal untuk daerah itu, dari daerah lain. Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Saya Wendy Lim.